wis dangu. Sara upati ku Yayi Prabu Buntoti warakan tuang aturaken pasegahan ponokrami. Mawan tukunjuk wonten ngarasanipun Yayi Prabu ngamartu ingkang katemben rawuh. Prabu dateng kadhat katedha kalingga murda. Sih ponokraminipun Koko Prabu namung pangabekti kula mugi kunjo. Yayi Prabu. Sampun kula tampi handadosaken hakinging manah pangabekti saking paduka Yayi Prabu. Akimbas mergo dara padha darjo satekamu Yayi. Pati kakangku wis tak tumpu banget panarimane atiku rembagene guru pati kakangku ora liwat asaku wae katuru iya Bratasena wis tak tumpu Hakim Mas Arjuna Padurarjo kula nuwun inggih Koko Prabu dhateng kapundi paring rembagenipun Koko Prabu pangabekti kula katur. Ya Kimas Arjuna wis tak tompo neng kula Sedaya prayogakno. Nuwun inggih mboten kirang prayogi Koko Prabu. Nuwun inggih mboten kirang prayogi Koko Prabu. Lule semoranti duning tumbul wana dadi alas alas dadi wana anjem beko kalau berikandil buntut iso. Alengan dengan nomor pati cintu pelajar di molo. Nuwun dari sawtawis dangu sarawipun bodu kongkir anak Prabu ngamarto pun bawa ngaturakan cara rejan mugi katur. Omu perempuan pegawan dulu sampun kulo tampi paring perempuan gini pun robo perempuan. Anakku bocah kakak, putraku bocah carot dia dapat kudoro. Kue bodokan di kerajaan Pratamun ini korong stino gini ngger berkudoro. Durno bapakku ya wis tak tompo pembagine durno bapakku ora liwat bektiku katuru. Ya wis tak tompo ngatur bekti karo bapak. Nang kula Sedaya lan kowe kira Arjuna padha rarjo. Nuwun inggih Rama Pramban Raharjo piswan kula kali sing urip itu. Inggih Rama Pramban Raharjo sowan kula. Inggih lujeng sowan kula Rama namung kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk. Ya kira kula Sedaya wis tak tompo. Yayi Prabu sami karajan rawu padha kuwi Yayi Prabu. Nuwun inggih Kakang Narapati Ngawung. Sampun kula tampi paring pembagiipun padha Kakang Narapati. Adi Mas Bratasena padha rajo karena Kakang kuwi wis katompo. Arjuna padha rajo. Nuwun inggih Koko Prabu dhateng kapundi. Yayi Prabu. Kanda dosaken suka gembiraning manah ingkang tanpa pepindhan. Yayi Prabu sami kepareng rawuh wonten ing mani mandhapa ngastina. Kawula nuwun inggih. Kaluhuran dawuh pangandikanipun Koko Prabu tebih sadayanipun. Dinten minangka dipaduka sampun ngabiyantara. Tanah sanes Koko Prabu pangajape manah namung kepingin badhe nyuwun keterangan. Menapa kaluhuran dawuhipun Koko Prabu lumantar nama ingkang sampun kula tampi. Ingkang menika Koko Prabu mrih permacanipun ugi parengo-paring dawuh ingkang tetelo. Janeyaning talaga kadi langit. Mbang tanpa sulan upamaneka. Kiranto nyuwun rawuhipun para kadang Pandhu. Wonten wigatos sing perlu namung para kanto wekdal meniko mulungaken tumrap kamukten sedina dhumateng paduka Yayaji Sekadang. Awit pamanggihipun kakang, ngantos kula mbantos Bratayuda Jaya Binangun boten urung badhe kathah bebanten kathah pangorbanan. Ingkang meniko, Bapak Prabu sangat-sangat kula dinampi. Dumateng ingkang dados paring saking Rakanto. Liwek tamangke paduka Yayi Prabu. Lair batos kula caosi dhateng sisikara semangkal ing nagari Ngastina. Kawula nuwun inggih bebombong kawaran pingah raos ing ripaduka dudi kula nampi pangandikanipun Koko Prabu. Menawi dinten mangke para kadang pandho badhe kaparingan dhateng sapaliyeng nagari Yayi Prabu kula niki. Duryudana kakangku, mergo dara apa? Yen pancen Duryudana kakangku wektu iki nglilahake kamukten ingkang sesigar semangka tapa menyang barep kakangku. Luwih disi aku pengin ngerti munggo kamukten kang endi ingkang bakal pinaringake marang Pandhawa. Adimas Bratasena, apa wis jimbuh marang kahanan kang saknyatane? Lamun ta ingkang bakal tak paringake iku mung kajaba wiwit gajah wiwit muka pesisir kidul. Iku dadi panguwasaning para kadang Pandhawa. Wondinipun kakang, bakal trimo hal mengkoni tumrap nagara Ngastina iki. Yen pancen mangkono anggone hambagi Duryudana kakangku, ora liwat aku ya mung haneksani, nanging luwih mantep maneh menapa pasekseni iki sineksekake marang sawijining kadang ingkang ngapengawak ratu kang lenggahan ing nagara Ngastina. Yen pancen mangkono banjur sapa Dimas ingkang tinuti ing siati dadya saksining bab iki? Ora liya mung kajaba Karna kakangku ingkang tak pasrihane seni bab iki. Iya, tuas beneran. Mengko bakal tak parintahake. Yen tinurutan syukur sekliji murung Pandhawa saguhan nampa marang separo ning kanopen nagara Ngastina. Kakangmu podo wanten ambete besok amen demo baris sayet noyo sarung duruan nami kuaran pandro kawula nuwun-nuwun. Sasampunipun kula nderek midhangetaken mawon pangandikanipun ingkang sinuwun dalah. Narendra Kamartos nuwun Prabu Puntadewa dinten mangke sasampunipun dipun sarujuki sapaliyeng praja dipun tampi. Wekdal menika keparenga kula badhe ugi nderek ngaturaken sumpah. Penemban nuwun kula menapa jeneng ngandika ingkang amandikani dening para Kurawa. Kawula nuwun ing mboten klentu kula ingkang amandikani. Main katon Kremban, lajeng napa sumpah saing sang Kremban? Wujuding sumpah kula monggo paduka sakaliyan kula dherekaken. Dumugi dhateng ing Guwa Lokasunya telonipun ngunjuk wari ing kamuntur ing guwa ngriku. Gandeng Kremban sampun kepareng. Dawaken katon para kadang panduan mung anut miturut kekasing Kremban. Ah, kula iki anut miturut kekasing sang Kremban. Menawi sampun semadang benjang datang terus menapa mboten kitang sampun obor. Tuwuh monggo kula dirakeni kabeh sakmenika prateng. Madyan ning sasana pinangka unjukan ning para kayago. Monggo kula dirakeni monggo Kremban salimbe kaliyan. Thank you. Thank you. Nanging bareng ketemu kalau cahaya bawon aku ditibani gelap saya tutup ibu iki mau.